Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Biar saya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekcam, Bapak Ketua MUI, para alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kesiak ini rasanya seringlah sudah, tapi tetap juga saya diminta memperkenalkan diri. Nama Abdul Somad, S1 Madrasah Aliyah di Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Kemudian S1 di Al Azhar, sesudah itu di Darul Hadis di Maroko. Sesudah itu sekarang di Komisi Fatwa MUI Provinsi, Komisi Fatwa Kota Pekanbaru. Kemudian sehari-hari mengajar di UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tanya jawab dalam bentuk tulisan, Bapak yang selalu buka internet bisa dibuka di www.somadmoroko.blogspot. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang tak terjawab itu saya jawab di rumah, saya suruh buka lagi. Kalau saya tak bisa jawab di pengajian itu, mohon maaf tak bisa, nanti buka di web. Nah, nanti dia buka. Salah satu manfaat web ini untuk memudahkan, karena kita pun tak juga kadang ingat dalil itu. Jadi cara mengalihkannya, buka aja web. Nah, itu. Jadi saya tulis itu. Kemudian ada yang bentuk video, banyak di YouTube. Bisa juga buka tafakuhstreaming.com. Nah, jadi banyak jamaah itu tak pernah jumpa, tapi melalui internet banyak masuk pesan-pesan. Dalam masalah berbeda ini, maka mesti dibagi, ada namanya usul, ada namanya furu'. Macam pokok kayu, ada namanya usul, batang, ada namanya furu', cabang. Bahwa sholat itu 5 waktu, itu usul, tak boleh berbeda. Dalam pelaksanaannya, ada yang pakai usoli, ada yang tak pakai usoli, ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir, ada yang pakai kunut, ada yang tak pakai kunut, itu furu'. Artinya dalam masalah furu', memang dia bercabang. Tapi dalam masalah usul, tak boleh. Kalau datang satu kelompok aliran didatang ke Siak, pecah dia di usul, pecah di furu' itu biasa. Tapi ketika dia pecah di usul, ini ada kelompok baru, apa namanya, tak tahulah dari ini. Gimana cirinya? Sholatnya 3 kali. Oh, tak bisa. Karena itu sudah berbeda, tidak lagi pada usul, tapi sudah pada furu'. Maka dalam memahami usul furu' ini, ada terbagi kepada kelompok, 3 kelompok. Yang pertama, kelompok ekstrim. Kata dia, tak ada itu usul furu'. Pokoknya asal berbeda sama kami, kafir, masuk neraka. Yang satu lagi pula, tak ada itu usul sama furu'. Kata dia, semuanya furu'. Yang satu lagi mengatakan, semuanya usul. Konghucu benar, Hindu benar, Kristen benar, Cap Gomeh ikut, Gong Sifat Cai oke, Natal bersama. Yang satu ekstrim kiri, semuanya benar. Yang satu pula ekstrim kanan, sempit sekali. Maka yang tengah ini bisa membedakan mana usul, mana furu'. Kira-kira perbedaan NU sama Muhammadiyah itu pada usul atau pada furu'? Furu'. Bedanya masalah kunut. Kalau dulu istilahnya tidak NU Muhammadiyah, kalau di Sumatera, di Jawa, tajamnya begitu. Kalau di Sumatera, karena tidak semuanya NU, tapi ritualnya mirip macam NU. Kalau di Sumatera Barat namanya Perti, kalau di Sumatera Utara namanya Al-Wasliyah. Maka lebih nama populernya kaum tua, kaum tua dengan kaum muda. Nah, itu. Kalau ditelusuri ke atas, itu semua bermuara kepada Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum ini mufti kerajaan Melayu Delhi. Pulang dia ke Sumatera Utara, murid-muridnya membuat lembaga namanya Al-Wasliyah. Lalu kemudian dia juga punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Sumatera Barat, mendirikan pondok Canduang namanya Inyak Canduang. Itulah yang nama ormasnya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jawa, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu yang tiga ini beda ormas tapi cirinya sama. Dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah tasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itu ciri khasnya. Jadi ketika keluar dari ini, maka itu akidah, fikih, azhar juga begitu. Saya kalau ditanya orang, bapak ormasnya apa? Saya sekolah di Al-Azhar. Man huwal Azhari? Azhari itu siapa? Siapa yang dimaksud Azhari? Kata Syekh Ali Jum'ah, Azhar itu cirinya tiga. Asy'ariyul Aqidah. Dalam masalah akidah, Asy'ari. Dalam masalah fikih, At-tamadhub bi'ahadil madhahibil arba'ah. Dia pilih salah satu mazhab. Apakah Hanafi, atau Maliki, atau Syafi'i. Dalam masalah tasawuf, dia bukan tasawuf falsafi. Yang wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti, bukan. Tapi dia pada tasawuf sunni, Junayd al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Ghazali. Ihya ulumuddin. Itulah model. Nah, jadi kalau berbeda-berbeda sedikit, ya biasa. Saya di Maroko 2 tahun. Orang Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki. Tapi saya tetap sholat di sana. Maliki, nanti kita akan bahas tentang beberapa perbedaan. Ada perbedaan usul yang tak bisa disatukan. Ini kata Syekh Ali Jum'ah tentang Syiah Rafidah. Nah, itu memang tak bisa tawar menawar. Kata Syekh Ali Jum'ah ada 5 poin yang kita tak bisa bersama. Pertama, mereka meyakini Imam 12. Setelah Nabi meninggal langsung digantikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal langsung digantikan Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan meninggal digantikan Sayyidina Al-Husain. Husain meninggal digantikan oleh Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin digantikan oleh Imam Baqir. Baqir meninggal digantikan oleh Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq meninggal digantikan oleh Ali Ridha. Lalu kemudian Al-Jawad, kemudian Hasan Askari, sampai kepada imamnya yang 12 yang masih bersembunyi, belum turun sampai sekarang. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12 ini, kafir. Nah, ini tak bisa. Kalau dia masuk ke Dayun, ke Siak, ini mesti kita berantas. Karena perbedaannya sudah pada rukun iman. Rukun iman kita sesuai dengan hadis antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kalau sudah masuk dalam Imam 12, dua, mereka meyakini Al-Qur'an itu, kata dia, ini Syekh Ali Jum'ah, ini pendapatnya, Al-Qur'an itu sudah tidak original karena sudah diotak-ati oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Makanya mushaf itu disebut dengan mushaf Utsmani, Utsman yang mengotak-atiknya. Banyak nama-nama Ali di dalam yang ditipek oleh Utsman. Ketiga, mereka mengkafirkan sahabat. Kita menyebut Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Saniyatu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Sedangkan mereka menyebut Abu Bakar laknatullah alaih. Itu ditulis dalam buku judulnya 40 Masalah Syiah. Nama penulisnya Emilia Renita. Nama suaminya Jalaluddin Rahman. Di situ dia tulis bahwa Abu Bakar LA. LA itu artinya laknatullah alaih. Yang keempat, mereka meyakini ada namanya bada. Diambil dari kata bada, ya bedu, bada. Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Makanya muncul ayat itu ada namanya menasakh mansukh. Kata Allah, ini khamar haram. Khamar ini kalau kau mabuk haram, kalau tak mabuk tak apa-apa. Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba orang minum khamar. Habis minum dia sholat. Berputar-putar ayat. Wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud. Tuhan tak tahu. Maka turun ayat sesudah itu, mansukh ayat sebelumnya, turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ini kata dia bada. Bada ya bedu bada. Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Ketika dia tahu diturunkan ayat. Kemudian ada namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau dia tertangkap, dia tidak ngaku Syiah. Di Dayun apa yang banyak? NU. Dia ngaku ke NU. Kamu Syiah? Enggak, saya NU. Sebulan yang lalu tertangkap Ustadz Syiah di Panam, ditangkap oleh FPI. Ditanya, kamu Syiah? Enggak, saya Ahlus Sunnah. Coba sholat. Sholat dia dengan sholat cara Syiah. Sedang acara sholat Ahlus Sunnah. Lalu dibuka tas laptopnya, ditengok ada turbah Karbala. Tempat sujud. tak bisa mengelak, karena orang ahlu sunnah tidak akan sholat di atas turbah Karbala. Turbah Karbala tanah debu tempat meninggalnya Sayyidina Husain yang dicetak bulat untuk tempat sujud. Kamu Syiah? Saya memang Syiah, tapi Syiah yang moderat. Nah, ini namanya taqiyah. Dia kalau inggap di dinding warna kuning, dia kuning. Kalau hitam, dia hitam. Kalau merah, dia merah. Ini namanya taqiyah. Jadi kalau dia datang ke tempat kita, agak susah juga kita, karena dia bisa berselindung. Bahasa kitanya yang munafik, lain di balap, lain di luar, lain di mulut, lain di hati. Tapi tidak pula juga semua Syiah itu tak baik. Ada satu yang hijau. Ah, kalau di laptopnya ada hijau, ada merah. Sampai sini putih semua. Ini yang agak baik ini Zaidiyah namanya, karena dia tidak mengkafirkan Abu Bakar. Zaidiyah karena dia mengikut Zaid. Zaid ini anak Ali, Ali ini anak Husain, Husain ini anak Ali. Maka dia cicit Ali, namanya Syiah Zaidiyah. Sedangkan yang ini semuanya Rafidah. Ali. Cirinya mengkafirkan sahabat, Al-Qur'an palsu, taqiyah dan nikah mut'ah. Nikah mut'ah tak perlu pakai saksi, tak perlu pakai wali. Kasih mahar, sah. Aku nikahi engkau dengan mahar 50 ribu sampai jam 5 sore, tunai, sah. Mantamata amaratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, namanya mut'ah. Mut'ah itu artinya nikmat, karena dia mau ngambil nikmat-nikmatnya aja. Siapa yang nikah mut'ah satu kali, derajatnya seperti Imam Husain. Nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Imam Hasan. Nikah mut'ah tiga kali, derajatnya seperti Imam Ali. Nikah mut'ah empat kali, kadarajati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tak bisa. Ini kalau masuk dia ke kabupaten kita, ke Dayun, ini kita apapun nama ormas kita harus bergandeng tangan ditolak. Ini salah satu contoh yang, nah ini foto yang 12. Imam 12. Wajib beriman kepada Imam 12. Lalu apakah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali ini salah? Tak, mereka tak salah. Mereka ini hanya dicomot, dicaplok saja. Sama kasusnya macam Yesus. Apakah dengan adanya patung Yesus di Santa Maria dan di HKBP lalu Nabi Isa salah? Tidak, Nabi Isa tak salah. Yang salah itu Paulus, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu juga dengan ini Ali, Hasan, Husain, Fatimah, mereka tak salah. Mereka ini namanya dicomot. Oleh sebab itu menjelaskan tentang Syiah ini mesti detail. Kalau tidak nanti kita bisa berkelahi dengan para habaib, karena mereka juga mengagungkan Ahli Bait tapi tidak Syiah. Habib Umar bin Hafiz yang datang ke Istana Syiah tidak Syiah. Selanjutnya tentang masalah, karena kita meretas yang pertama teologi. Sebelum masuk ke fikih kita teologi dulu. Teologi, teo artinya Tuhan. Logi ilmu. Teologi ilmu tentang Tuhan. Yang selalu menjadi perdebatan adalah ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Kelompok yang pertama namanya tafwid. Ini kelompok pertama tafwid. Tafwid itu artinya melimpah. Limpahkan aja kepada Allah. Inilah akidah kalangan salaf. Datanglah orang bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik, ya. Allah itu duduk di atas aras, gimana maknanya? Al-istiwa maklum. Tentang masalah duduk semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah duduk di atas aras tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib. Beriman bahwa ada namanya duduk di atas aras wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah. Jadi dia tafwid, serahkan aja sama Allah. Yang kedua namanya takwil. Itu kalimat mesti ditakwil, tak boleh dipahami Allah duduk di atas aras. Macam mana Allah duduk di atas aras? Macam saya duduk di atas kursi. Batil. Kalau ada orang mengatakan Allah duduk di atas aras macam Abdul Somad duduk di atas kursi, maka dia kafir disebabkan dua ayat. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka yang metode kedua ini takwil. Inilah Asy'ari. Asy'ari itu mentakwil. Ciri Asy'ari mentakwil. Kenapa dia mentakwil? Karena kalau tak mentakwil, itu ayat bingung sekali. Datang anak. Oke, kalau kita ngaji di pengajian ibu-ibu wirid Yasin, dia nanya, Pak Ustaz, Allah duduk di atas aras. Jangan tanya-tanya, percaya aja lah. Tapi kalau kita ngajar mahasiswa di kampus, Ustaz, apa arti Allah duduk di atas aras? Serahkan aja sama Allah. Nanti dia tanya lagi, Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan. Serahkan aja sama Allah. Nanti lama-lama dia, itu Ustaz apa? Itu Ustaz, serahkan aja pada Allah. Oleh sebab itu muncullah takwil menjelaskan. Lalu apa makna duduk di atas aras? Katanya duduk di atas aras itu artinya al-istila, artinya menguasai. Bapak Haji siapa, Bupati Samsuar, Bapak Haji Samsuar MSI duduk di atas kursi bupati 2 periode. Apakah dia duduk aja di kursi itu? Tidak, itu kalimat mesti ditakwil. Dia bukan duduk, dia berkuasa di Siak. Sedangkan yang satu lagi, apa arti ini Pak Ustaz? Bupati Siak duduk 2 periode. Jangan tanya-tanya, bid'ah bertanya masalah itu. Kalau yang takwil enggak, dia artikan makna duduk di situ artinya berkuasa. Itu takwil. Yang satu lagi namanya tajisim. Tajisim ini diambil dari kata jisim, tubuh, menubuhkan Allah, memfisikkan Allah, visualisasi Allah. Macam mana Allah duduk di atas kursi? Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi ini. Pi aku jagong iki, nah iki Allah SWT. Ba'adan duduk aku, begitulah Allah duduk di atas kursi. Batil ini. Orang yang tajisim ini haram. Batal 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Dah, jelas. Yang 3 ini jelas. Yang 1 tafwid, usah kaji-kaji. Serahkan aja sama Allah. Yang 1 takwil, memang ditakwilkannya. Pokoknya semua ayat yang mutasyabihat ditakwilkan. Yang 1 ini tajisim, jelas kafirnya, menyamakan dirinya macam Allah. Allah bermata, Allah bertangan, Allah. Yang membingungkan ini yang 4, namanya isbat. Isbat ini macam mana? Dia menetapkan Allah punya sifat, tapi sifat itu tak sama macam sifat kita. Nah, ini namanya isbat. Allah duduk di atas arasy, apa maknanya? Isbat, menetapkan bahwa Allah punya sifat namanya istiwa. Istiwa itu apa? Duduk di atas arasy. Macam mana duduknya? Allah duduk di atas arasy, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Nanti saya jelaskan macam mana Syekh Abdul Azim Az-Zarqani pun bingung dengan isbat ini. Allah punya tangan, tapi tangannya tak sama macam kita. Satu sisi dia mengatakan ada, tapi di sisi lain dia mengatakan nafi. Bercampur antara nafi dengan isbat. Nanti kita bahas. Saya menjelaskan dulu yang pertama, ada 4 kelompok dalam memahami teologi ayat-ayat mutasyabihat yang bersebaran di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Asy'ari dikecam karena mentakwil. Ini muncul sekarang. Siapa yang mentakwil maka Asy'ari. Siapa yang Asy'ari keluar dari Ahlu Sunnah karena berani mentakwil. Pertanyaannya, apakah Asy'ari orang pertama yang mentakwil? Ternyata tidak. Abdullah bin Abbas mentakwil. Padahal takwil adalah mazhab salaf. Takwil Abdullah bin Abbas. Tengok. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Hari ini kami melupakan mereka. Ini harus ditakwil. Karena kalau tidak, berarti Allah punya sifat namanya sifat lupa. Kami melupakan mereka, Allah lupa. Padahal ayat ini bertentangan dengan ayat وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Tuhan tak mungkin lupa. Maka ayat ini mesti ditakwil. Macam mana bunyi takwilnya? Ini bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, makna Allah lupa di sini, natrukuhum minar rahmah. Kami tidak merahmati mereka. Itu maknanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, Asy'ari mentakwil, Anda salah. Asy'ari abad ketiga, abad keempat. Sebelum Asy'ari, orang sudah mentakwil. Siapa dia? Abdullah bin Abbas mentakwil. Kita lanjutkan. Nasiyahumullah minal khair. Kami melupakan mereka. Mustahil Allah lupa. Lalu apa maknanya? Tak kami beri mereka kebaikan. Takwil. Abdullah bin Abbas mentakwil. Dari mana Ustaz ambil? Dari kitab salaf. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Apakah Tabari itu salaf? Ya, Tabari abad ketiga. Semua ulama yang abad ketiga itu salaf. Berdasarkan hadis khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu, thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Maka 3 abad pertama ini disebut dengan salafus salih. Jadi kalau ada orang mengaku salaf sekarang itu gila, karena salaf itu 3 abad pertama. Bahwa saya pengikut salaf, ya. Kenapa Ustaz Abdul Somad berani mentakwil? Karena Abdullah bin Abbas mentakwil. Kalau Abdullah bin Abbas mentakwil masuk neraka, saya ikut masuk neraka. Saya bukan membuat-buat sesuatu yang baru. Maka saya tidak menyebut yang pertama mentakwil itu Asy'ari. Tidak. Asy'ari hanya mengumpulkan yang sudah pernah dibuat kalangan salafus salih. Lalu dia kumpulkan menjadi satu, maka dia mentakwil. Tapi menisbatkan takwil kepada Asy'ari keliru. Karena orang sebelum Asy'ari sudah mentakwil. Kita lihat takwil selanjutnya. Ini ayatnya. Yauma yukshafu. Yauma yukshafu. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betis disingkapkan. Ini kalau dipahami berarti Allah itu punya betis. Kalau pakai tafwid, apa makna Allah punya betis? Serahkan aja sama Allah. Macam mana betis Allah? Kalau dia takwil, maka ditak. Coba kita tengok. Abdullah bin Abbas mentakwil. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yauma yukshafu an saqin, artinya al-amru syadidul munfazi'u minal hawli yaumal qiyamah. Arti Allah menyingkapkan betisnya pada saat itu, pada hari ada huru hara yang sangat besar menyebabkan orang ketakutan. Seperti kita dibawa ke sebuah arena tinju gulat, lalu si pegulat itu menunjukkan betisnya. Nih, tengok betisku besar, berani kau melawan saya? Tapi kita katakan Allah punya betis, itu tajisim. Abdullah bin Abbas mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan takwil itu Asy'ari, maka Abdullah bin Abbas itu Asy'ari. Tak mungkin, karena Asy'ari datang 2 abad setelah Abdullah bin Abbas. Tapi metode takwil itu sudah ada pada zaman Abdullah bin Abbas. Contoh, wasama nainaha bi aidin. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadun berarti tangan Allah satu. Sekarang jamak. Aidin berarti tangan Allahnya. Kalau 2 tambah yada. Aidin banyak, lebih dari 3. Kalau begitu tangan Tuhan banyak. Takwil kacau. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang takwil ayat ini? Ani bin Abbas, wasama abanainaha bi aidin, artinya bi quwwatin. Langit bangun dengan tangan kami, artinya aidin bi quwwatin. Takwil. Saya tidak menolak tafwid. Kalau ada orang mau pakai tafwid, silakan. Kalau ada yang mau pakai takwil, yang saya inginkan jangan yang tafwid mengejek takwil. Ketika orang mentakwil, dia katakan kamu ni bid'ah ini. Kalau mentakwil itu bid'ah, berarti Abdullah bin Abbas pelaku bid'ah, masuk neraka karena dia mentakwil. Malik itu salaf, karena Malik itu zilub sama dunia. Allah turun di tengah malam. Kalau turun berarti turun dari atas ke bawah. Waktu Allah turun ke bawah, berarti siapa yang di atas? Waktu Allah di atas, siapa di bawah? Berarti Allah itu punya 6 arah. Atas, bawah, muka, belakang, kiri, kanan. Dalam akidah tauhidiyah dikatakan Allahu munazzalun anil jihadis sit. Allah mesti dari 6 arah. Tak hidup sama sekali. Maka kata Anas, kata Imam Malik bin Anas, apa kata dia? Coba kita tengok takwilnya. Inna Allah yanzilu fil laili ila sama'i dunya. Faqala Malik yatanazzalu amruhu. Bukan dia turun. Yatanazzalu amruhu, perkaranya turun. Kalimat Allah turun ditakwilkan Imam Malik dengan kalimat yatanazzalu amruhu. Abdullah bin Abbas mentakwil, Imam Malik bin Anas mentakwil. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal mentakwil. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali mentakwil. Apa kata dia? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalimat Tuhan datang. Tuhan datang. Berarti sebelum Tuhan datang tadi kosong. Setelah Tuhan datang baru Tuhan ada. Kalau Tuhan pindah kemari, lalu siapa yang di sana? Itu kalau tak ditakwilkan ayat ini. Maka ayat ini mesti ditakwilkan. Karena kalau tak ditakwilkan, dia masuk ke mutasyabihat. Mirip macam manusia. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Hakim, dari Abu Amar bin Simak, dari Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mentakwilkan ayat ini, ja'a sawabuhu, yang dimaksud datang Tuhanmu, bukan Tuhanmu datang, balasan Tuhanmu datang. Abdullah bin Abbas mentakwil, Malik bin Anas mentakwil, Ahmad bin Hanbal mentakwil, Ash'ari mentakwil, Abdul Somad mentakwil. Maka Abdul Somad bukan mengikut Ash'ari, tapi Ash'ari mengikut kalangan salaf. Oleh sebab itu Syekh Hasan As-Saqaf mengatakan, takwil dan tafwid adalah metode salaf. Jangan saling menyalahkan. Saya tak maulah mentakwil, saya tafwid saja, Anda salaf. Saya mentakwil, Anda pun salaf, karena takwil itu pun salaf. Imam Bukhari mentakwil. Kalaulah Imam Bukhari mentakwil, lalu dikatakan semua yang mentakwil itu pelaku bid'ah, maka Sahih Bukhari itu copot. Karena pelaku bid'ah tak boleh dipakai riwayatnya. 7275 hadis dalam Sahih Bukhari itu mentah. Karena dia mentakwil. Mana contoh dia mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya. Wajah Tuhan. Apa takwil Imam Bukhari? Illa mulkah. Wajah diartikannya dengan mulkah, kuasa. Semua hancur kecuali kuasa Tuhan. Kuasa manusia hancur. Mentakwil. Imam Bukhari mentakwil dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 4 cetakan Beirut. Tengok dalam Sahih Bukhari. Ada satu bab khusus namanya kullu syai'in halikun illa wajhah, ditakwilkannya illa mulkah. Syekh Abdul Azim Az-Zartani bingung. Bingung dengan kelompok yang 4 tadi. Tajsim jelas kafirnya, tafwid jelas salafnya, takwil ternyata salaf. Yang membingungkan ini isbat. Maka saya buat di sini merah-merah. Inna haula al-mutahammisina fis salaf, mereka yang terlalu bersemangat menyatakan dirinya salaf, mutanaqidun, mereka kontradiktif. Di mana letak kontradiktifnya? Li'annahum yusbitun, mereka mengatakan ada sifat Allah, nama sifatnya tangan, nama sifatnya duduk, nama sifatnya mata, nama sifatnya berjalan, nama sifatnya turun dari atas ke bawah. Yusbitun, mereka mengatakan yus, tapi di sisi lain yunfun, mereka mengatakan Allah turun, ada sifat namanya turun, tapi turunnya tak sama. Maka kata Syekh Abdul Aziz Qani, mustaqirun fauqal arsy ghairu mustaqir. Mustaqir, dia ada di atas aras tapi tidak mustaqir. Kalau orang setingkat Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, kitabnya ini saya ambil dari kitab dia, namanya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Bagaimana dengan orang yang awam? Apa itu? Oleh sebab itu maka dalam masalah ini, ini masalah ijtihadiyah. Orang berijtihad, kalau dia pilih itu namanya takwil, jangan salahkan. Kalau dia pilih namanya tafwid, jangan salahkan. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin, itu tafwid. Ketika dia ditanya, apa makna Allah duduk di atas arasy? Usah bahas-bahas, serahkan aja sama Allah. Ustaz sendiri, saya kalau pengajian ibu-ibu, yang nanya ibu-ibu wirid Yasin, Pak Ustaz, apa arti Allah duduk di atas arasy? Allah a'lam bisawab. Allah yang maha tahu, Bu. Tapi di kampus kalau mahasiswa nanya, saya takwil. Loh, Ustaz kok mencela-mencela? Sekali-sekali Ustaz tafwid, sekali-sekali Ustaz takwil. Saya tengok audiensnya. Karena ibu-ibu itu saya jelaskan ini, bingung dia, tak nyambung kau tanya. Mubazir saja. Serahkan aja sama Allah. Tapi anak kampus mahasiswa, saya jelaskan. Ini metode begini, begini, begini. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan daya tangkap mereka. Hanya dua yang dibenarkan, tafwid dengan takwil. Adapun tajsim kafir, adapun isbat membingungkan. Nauzubillah. Selanjutnya kita masuk ke masalah fikih. Gimana cerita masalah fikih ini? Contoh, mengusap kepala. Menurut Hanafi seperempat kepala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuhlah wajah. Wajah tak ada ikhtilaf. Wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq tak ada ikhtilaf. Semua sampai siku. Tak ada yang mengatakan basuh sampai ketiak, tak ada. Tak ada yang basuh sampai pergelangan, tak ada. Semuanya sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum. Usap kepala. Ikhtilaf. Hanafi mengatakan seperempat kepala. Maliki mengatakan semua kepala. Syafi'i mengatakan sebahagian kepala. Mengapa mereka bisa ikhtilaf? Setelah ditengok-tengok-tengok-tengok telusuri, ternyata Hanafi dipakainya hadis Nabi. Nabi memasukkan tapak tangan yang basah ke dalam sorban tanpa membuka sorban. Maka kata Hanafi, seperempat kepalanya basah. Basah, seperempat. Kepala ini dibagi empat. Satu, dua, tiga, empat. Seperempat basah. Itu yang dipakai Hanafi. Maliki? Enggak. Maliki dibasahkan tangan semua. Setelah basah semua, diusapkannya ke depan, mundur ke belakang, maju ke depan, menyambung ke telinga. Itu yang dipakai Maliki. Syafi'i enggak. Syafi'i dipakainya hadis Nabi wuduk pakai sorban. Sorbannya tadi buka. Walam yang kut imamatahu. Nabi tak membuka sorbannya. Ketika sampai ke Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti, Persis mengambil yang Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah pakai tarjih, dipakainya Maliki. Keluarkah dari mazhab empat? Tidak. Oleh sebab itu, kalau menurut ADART Muhammadiyah dan ADART NU, Muhammadiyah itu NU. Dari mana? NU tertulis Akidah Asy'ari atau Al-Maturidi, sedangkan mazhab tidak keluar dari mazhab yang empat. Dalam tasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Bedanya dengan Al-Wasliyah, Al-Wasliyah tidak menyebut mazhab empat. Al-Wasliyah dengan Perti itu lebih kental daripada NU. Al-Wasliyah harus bermazhab Syafi'i. Perti mesti bermazhab Syafi'i. Jadi dalam hal ini NU lebih longgar sebenarnya. Kenapa? Karena di situ tulis yang dirumuskan oleh Kiai Haji Bishri Sansuri tidak keluar dari mazhab yang empat. Jadi sebenarnya ini ikhtilaf kalau dipahami oleh orang yang alim tak jadi masalah. Kenapa menjadi masalah di grassroots? Banyak unsur. Pertama, jahil. Yang kedua, alim tapi ada maslahat kepentingan. Yang ketiga, politik. Masalah ngusap kepala itu biasa. Tapi kalau sudah masuk pilkada, ini menjadi luar biasa. Luar biasa. Masalah kunut itu biasa. Tapi kalau sudah masa pencoblosan, dia menjadi luar biasa. Kenapa? Karena sudah masuk kepentingan, ada bantuan, segala macam. Suara, kantong suara, suara. Mulai tarik-menarik, masuk politis. Jadi beragama itu kalau tidak ada kepentingan, sebenarnya enjoy saja. Basmalah. Mazhab Hanafi, sir. Mazhab Syafi'i, jahar. Basmalah pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanafi dengan Hambali, sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Karena menurut dia basmalah itu hanya pemisah antara surat ke surat. Pemisah antara surat ke surat. Saya 2 tahun di Maroko tidak pernah mendengar imam baca bismillah. Baik sir maupun jahar. Langsung aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh sebab itu kajian fikih perbandingan mazhab itu amat sangat dianjurkan di kalangan para ulama, para ustaz. Kalau ustadznya ngerti, insya Allah umatnya ngerti. Kalau umatnya masyarakat ustadznya kelahi, umatnya berhancur. Karena kalau 2 ustadz kelahi, itu bukan 2 ribu. Karena ustadz punya 1000, ustadz punya 1000. Tapi kalau ustadznya sering muzakarah, cuman yang jadi masalah kadang orang kita ini kalau udah punya jamaah 3 kelompok, dia sudah merasa selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seolah-olah sudah sezaman dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak mau muzakarah. Ustaz masih muzakarah? Masih duduk sama-sama. Kalau enggak paham, nanya. Ustaz, yang fikih tanya ke fikih, yang hadis tanya ke hadis. Kita masih nanya. Mungkin kita tak baca, dia baca. Banyak sudah yang kita baca, dia tak baca. Banyak lagi yang dia baca, kita tak tahu. Karena Anda adalah apa yang Anda baca. Maka sangat dianjurkan bacalah fikih perbandingan mazhab yang paling tua Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibn Rushd. Yang kedua pertengahan ini diajarkan di Masjid Nabawi oleh Abu Bakar Al-Jazairi Al-Fiqhu Alal Madzahibil Arba'ah. Yang terakhir baru saja meninggal 2015 Syekh Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fikih versi 4 mazhab. Kami tak ada waktu untuk beli buku Pak Ustaz. Nanti saya kasihkan PDF. Saya kasih dalam bentuk program. Ada dalam bentuk program, nanti saya kasih supaya tak perlu pakai buku. Bukunya di alam ghaib, tidak di alam nyata. Ini tentang masalah. Contoh, masalah membaca Quran di kubur. Orang baca Quran di kubur. Yang satu mengatakan bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Yang satu mengatakan sunnah, kalau sunnah hak, kalau surga. Akhirnya betinju, ini gambar orang betinju nih. Yang satu mengatakan bid'ah, bid'ah dolalah, dolalah finnar. Yang satu mengatakan sunnah, kalau sunnah hak, hak fi surga. Hanya betinju. Kalau begitu keadaannya, yang senang siapa? Yang senang HKBP, Santa Maria, Kristenisasi, kelompok sesat, batil, orang minum kamput, parter tua yang senang. Ah, tengok tu orang kelahi gara-gara baca Quran. Kristenisasi siap luar biasa. Oleh sebab itu, maka muzakarah antar ormas kelompok ini perlu supaya untuk nata'amal fi mattafaqna, nata'awan fi mattafaqna. Mari kita saling tolong menolong, bahu membahu pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'azar fi makhtalafna. Adapun perkara-perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya, kita bisa berlapang dada. Begitu kata Syekh Hasan Al-Banna. Menyikapi perbedaan, Syekh Abdurrahman Sudais Hambali membaca basmalah jahar di Masjid Istiqlal Jakarta. Semua orang penasaran, kira-kira Sudais nanti gimana nih baca Fatihah? Karena semua orang tahu dia kalau di Masjidil Haram sir, begitu di Istiqlal orang terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar dia baca. Kenapa? Karena dia tahu di situ mazhab Syafi'i. Dia tak mau membingungkan orang. Syekh Muhammad Ar-Ruqi, guru saya, mazhabnya Maliki. Maliki tidak baca basmalah. Ketika kami undang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, kami undang dia datang ke kampus. Syekh, bisa tak datang besok ke KBRI? Kami mau dengar tausiah Syekh sekaligus nanti Syekh jadi imam salat tarawih. Ya, sepanjang tarawih dari mulai isya tarawih witir dia baca jahar. Selesai salat kami tanya, "Syekh kok baca jahar?" "Saya tahu kalian Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i." Buya Hamka diundang ke Jember, Masjid Raya Jember, imam salat subuh. Semua orang penasaran. Buya Hamka kira-kira nanti baca kunut apa tidak? Jember markasnya NU. Sampai di situ dia angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afait. Selesai salat mereka tanya, "Buya kok baca kunut? Emangnya kok baca kunut batal salatnya?" Tapi jangan katakan Buya Hamka mencela-mencela. Pada saat Menteri Agama memaksa dia untuk le pilih copot itu fatwa Natal bersama, Hamka copot fatwa Natal bersama. Tidak. Pilih mana? Tetap ketua MUI atau mundur? Saya mundur dari ketua MUI. Fatwa Natal bersama tidak dicopot hari ini karena Hamka. Maka tipe model paling lembut dalam perbedaan mazhab Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia itu dalam masalah khilafiyah tidak terlalu. Tapi dalam masalah konsisten beragama, datang anak-anak HMI menjumpai Buya Hamka supaya Hamka mau menemui Sri Paus Paulus II, Yohanes. Paus mau datang. "Buya, mau tak ketemu Paus?" "Enggak. Tolonglah Buya, kita mau menunjukkan toleransi antar umat beragama. Datang sekali aja salaman, foto-foto. Bagaimana aku mau bersalaman dengan orang yang sudah merubah akidah umatku?" Terdiam anak HMI. "Bagaimana aku mau bersalaman dengan orang yang sudah merubah?" Tapi dalam masalah furu', berlapang dada menyikapi perbedaan. Kenapa? Alim dan tidak ada kepentingan. Orang jahil akan fanatik. Orang alim kalau ada kepentingan pun lebih-lebih kurang dengan orang jahil. Ini saya tulis buku. Isinya yang diribut-ributkan orang. Ini mengatakan bid'ah, ini mengatakan sunnah. Ini saya hanya memaparkan dalil-dalilnya saja. Mengapa buku ini ditulis? Buku ini tidak ingin menggiring pembacanya pada mazhab tertentu. Yang diharapkan hanya agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memiliki memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta. Yang paling penting, tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang yang baca talqin, orang yang berzikir bersama, masalah khilafiyah, hingga tak tersisa sedikit kebencian untuk kristenisasi Israel dan iblis. Sampai-sampai iblis heran, "Untuk saya mana?" kata iblis. saking habisnya kebencian untuk sesama, sampai iblis tak dapat tersisa. Sisainlah aku sikit aja, kata iblis. Asyik sibuk berkelahi masalah khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah. Tapi bukan berarti saya ini mazhab semuanya oke. Siapa itu? Itu Ustaz Somad yang mau semua boleh, semua boleh, semua boleh. Apik kabeh. Semua boleh. Bukan begitu. Bapak minum kopi, saya minum teh. Oke, tak masalah. Saya tak maksa bapak minum teh saya, bapak pun tak maksa minum kopi saya. Bapak minum kopi, saya minum teh. Sama-sama. Yang jadi masalah itu ketika satu minum teh, satu minum kamput. Saat itu saya mesti berani mengatakan, ini haram. Jangan sampai dia maksa saya. Ketika masih sama dalam satu koridor, oke. Tapi kalau sudah berbeda, nah sekarang ini ada kelompok, gak ada tuh perbedaan. Semuanya masuk surga. Thomas Alva Edison masuk surga. Santa Maria masuk surga. Paus masuk surga. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Ini tak bisa. Sebaliknya pula dia sudah kapling. Surga itu isinya cuma dia, mertuanya, sama istrinya, sama gurunya. Yang lain masuk neraka semuanya. Nah, ini pun tak bisa. Oleh sebab itu maka ketika dia perbedaan masalah furu', jangan mengusulkan yang furu' dan jangan memfurukkan yang usul. Tak boleh baca surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin itu pelaku bid'ah. Tidak ada satu pun hadis sahih tentang surat Yasin, kata Yazid Abdul Qadir Jawas. Yazid Abdul Qadir Jawas menulis satu buku tentang hadis-hadis fadilah surat Yasin. Dia sampai pada kesimpulan, tidak ada satu pun keutamaan surat Yasin yang hadisnya sahih. Setelah diteliti ternyata dia bohong. Dari mana ketahuan? Ini hadisnya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Dalam tafsir Ibnu Katsir muqaddimah surat Yasin, sanadnya jayyid. Ibnu Katsir ahli hadis, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa maknanya di situ? Bapak Ibu, bapak-bapak renungkan sendiri. Ada kepentingan. Hadis kedua, iqra'uha ala mautakum. Iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin, bacakanlah pada orang mati. Bacakanlah oleh Yasin, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam Layum wa Laylah, Ibnu Majah, Abdullah bin Mubarak. Hanya saja dan riwayat Nasa'i disebutkan dari Uthman, dari Maqil bin Yasar. Apa kata Imam Ibnu Katsir setelah dia sebut hadis-hadis ini? Wa li hadza qala ba'dul ulama, berdasarkan hadis-hadis di atas, maka sebagian ulama berkata, min khasa'isi hadhihi surah, di antara keistimewaan surat ini, annaha la tuqra'u inda amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, Allah akan berikan kemudahan. Wa ka'anna qira'ataha indal mayyit, ketika dibacakan pada orang mati, orang mau sakratul maut, la tanzilur rahmat wal barakah, menurunkan rahmat dan barakah. Wa liyusahil alaihi khurujur ruh, untuk memudahkan keluarnya ruh dari badan. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir yang ngomong. Jadi tradisi yang dilakukan orang baca sebelum sakratul maut, sesudah mati, bukanlah perbuatan bid'ah mungkaroh yang dibuat oleh nenek moyang kita. Kalau mau, buat. Ibnu Katsir nyuruh. Kalau enggak mau, jangan salahkan orang. Bapak kok enggak buat? Saya enggak mau buat. Kenapa enggak buat? Saya sedang malas, sariawan malas dulu. Datang aja. Tapi ketika kelahi gara-gara itu, ini masalah. Hadis ketiga, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafaralah. Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin ibtigha'a wajhillah, dia minta ampun pada Allah, ghufiralah, maka Allah mengampunkan dia. Rawal Baihaqi, diriwayatkan Baihaqi dari Abu Hurairah, marfu isnaduhu ala syartis sahih, sanadnya menurut syarat hadis sahih. Wa akhrajahu Abu Nu'aim, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, Al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi, fala wajha li dzikrihi fi kutubil mawdu'an. Tidak boleh dikatakan hadis ini palsu karena dimuat oleh para ulama dan syarat-syarat sahih ada. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani kita tahu, Imam Syaukani mengatakan pada akhir hayatnya dia tidak lagi bermazhab karena sudah sampai pada tingkat imam mujtahid. Tafsirnya dibaca orang, Fathul Qadir. Kitab hadisnya dibaca orang, Nailul Autar, Imam Syaukani. Dia mengatakan itu. Hukum membaca bersama, la karahata, tidak makruh, fi qiraatil jamaah, kalau jamaah membaca mujtami'in bersama-sama, bal hiya mustahabbah, bahkan dianjurkan, kata Imam Nawawi. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa qiraatul idarah, membaca idarah. Idarah istilah Ibnu Taimiyah. Idarah artinya membaca bersama-sama. Hasanat hasanatun, baik. Inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama baik. Wa min qiraatil idarah, maksud qiraatul idarah adalah qiraatuhum mujtama'in, mujtami'in bisautin wahid, membaca bersama-sama dengan satu suara. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim. Ibnu Taimiyah ini yang paling getol menolak bid'ah, dia malah mengatakan hasanatun inda aksaril ulama, baik menurut mayoritas ulama. Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, nanti kalau saya kutip Syafi'i, ini Syafi'i ekstrim ini, saya kutipkan Hambali Al-Buhuti, saya kutipkan Ibnu Taimiyah yang mengaku mujtahid, tadi lagi ikut mazhab, kembali ke Quran dan Sunnah. La tukrahu, tidak makruh, qira'atu jama'atin, membaca berjama'ah, bisautin wahidin, dengan satu suara. Habis, slide terakhir, saya tulis masalah ini, semuanya 37 masalah. Kenapa Ustaz buat 37? Waktu nulis buku ini umur saya 37 tahun. Masalahnya lebih banyak daripada itu. Akan dilanjutkan oleh Ustaz-Ustaz dari Dayun insyaAllah. Tapi masalah ini saya tuliskan. Gimana ceritanya muncul masalah ini? Saya ceramah beberapa tahun yang lalu di Masjid Raya Masjid Dayun, Masjid Pasar. Dibawa oleh Pak Muzammil. Ada seorang jamaah minta saya bolak-balik nulis, tolonglah Ustaz nulis, tolonglah Ustaz nulis, tolonglah Ustaz nulis. Saya diam, karena saya merasa tak akan sanggup menulis. Allah beri kesehatan, sanggup saya tulis, saya cetak lebih kurang. Cetakan pertama tahun 2014, 2 tahun lalu. Begitu keluar sekarang, buku ini sudah cetakan kelima. Begitu keluar buku ini cetakan pertama, saya bawa, saya jumpai Pak Muzammil. Pak Muzammil, ya, dulu waktu kita ke masjid, ada orang nyuruh saya nulis, sekarang sudah saya tulis. Namanya saya tak ingat, nomor HP-nya tak ada. Saya mau tunjukkan buku ini ke saya, mau ke dia. Pak Muzammil ingat tak orangnya? Saya pun gak ingat juga Pak Ustaz. Tapi amal jariahnya insya Allah nyampai ke dia. Kenapa? Karena ide itu muncul. Sampai saya sempat waktu dikirim SMS berapa kali sempat emosi marah. Apa dia nyuruh-nyuruh saya nulis? Saya mana ada waktu menulis. Allah kasih kesempatan. Yang saya tulis-tulis di dalam ini, semua yang mengheboh-hebohkan, yang membuat orang berkelahi antar tetangga, mertua sama menantu, kelahi istri sama suami, hanya gara-gara masalah katanya enggak ada dalil, padahal sebetulnya ada. Dan ini masalah khilafiyah-khilafiyah, masalah ikhtilaf dan mazhab, masalah bid'ah, masalah ayat-ayat mutasyabihat, masalah beramal dengan hadis dhaif. Kalau hadis itu dhaif, tidak boleh diamalkan sama sekali. Datang profesor bahas sejarah. Saya sampai jam berapa Ustaz? Nah, biar ada peluang tanya jawab. Kalau saya ini nanti dikasih asar takut habis suara. Dari sekarang. Saya jawablah 10 menit lagi, habis itu kita buka tanya jawab, baru kita sholat zuhur. 10 menit lagi saya tambah. Hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh dipakai. Itu kalau hadis dhaif tak boleh dipakai, itu efeknya kemana-mana. Kemana perginya Pak Ustaz? Allahumma laka sumtu. Ini sebentar lagi puasa. Itu Allahumma laka sumtu, hadisnya dhaif. Maka datanglah profesor dari UIN, nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Masjid kami sedang kacau, Pak. Kenapa saya bilang? Tadi malam ada penceramah, Ramadan 2 tahun yang lalu. Tadi malam ada penceramah mengatakan jangan lagi baca Allahumma laka sumtu, karena hadis itu dhaif. Orang yang membaca hadis dhaif hukumnya haram. Waduh, tunggu Pak, saya tulis dulu sebentar. Begitu saya tulis, saya fotokopi, saya print, saya bagi ke masjid dia. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadha'il a'mal, Allahumma laka sumtu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, tak masalah, karena dia tidak bermasalah. Cukup 5 syarat. Oleh sebab itu saya sebutkan ini pendapat ulama menjelaskan. Ini selama pengajian banyak tanya jawab, adalah saya kumpulkan. Masalah beramal, masalah isbal kaki celana. Siapa yang memanjangkan kaki celananya, jubahnya, kain sarungnya lewat mata kaki, ma asfalal ka'bah ini finnar, masuk neraka. Lupa ada hadis lain yang mentakyid. Ini hadisnya mutlak. Maka ditakyid, diikat oleh hadis lain. Man jarra saubahu khuyala, kalau sombong. Maka kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kalangan salaf, kalau sombong, kalau tak sombong tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kalau sombong, kalau enggak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autor, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq dalam Fatawa Al-Azhar, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, kalau tak sombong tidak apa-apa. Kok Ustaz bisa ingat? Saking banyaknya orang nanya, tiap hari saya ngomong itu. Masalah jenggot. Bapak yang sudah berjenggot, bagus. Mengejek orang berjenggot, tak boleh. Tapi mewajibkan jenggot, masalah. Kalau saya katakan jenggot itu wajib, maka mencukur jenggot itu haram. Karena lawan daripada wajib, haram. Kalau orang melakukan haram tiap pagi, haram. Haram. Haram. Haram. Orang yang melakukan haram tiap pagi, maka orang itu fasik. Orang fasik tak boleh jadi imam. Orang fasik ceramahnya tak boleh didengar. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini bukan masalah sepele. Makanya pendapat mazhab Syafi'i, saya kutipkan banyak sekali pendapat dalam, bahwa hukum mencukur makruh, berjenggot hukumnya sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Kenapa Ustaz Somad tak berjenggot? Itu banyak pertanyaan jemaah. Saya dulu berjenggot pernah, tapi tidak rapi macam bapak. Bapak rapi, saya kasar. Oh, kasar. Maka saya cukur. Jadi bukan masalah tak. Ini. Lalu kemudian kesaksian untuk jenazah. Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Asyirku, syirik. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ini kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik. Padahal dia koruptor, penipu. Kesaksian palsu. Merubah dhamir. Ini kasusnya di Masjid Jalan Harapan Raya, Masjid Al-Firdaus. Ada ustaz ceramah di situ. Kalau sudah Nabi mengatakan Allah maghfir lahu, tidak boleh Allah maghfir laha. Tak boleh Allah maghfir lahum. Tak boleh Allah maghfir lahuma. Sampai mati firlahu. Siapa yang baca Allah maghfir laha, maka dia bertentangan dengan sunnah. Saya kumpulkan pendapat ulama berapa. Nih. Duduk di atas kubur. Liayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas bara api neraka. Fatuhriku siyabahu. Lalu terbakar bajunya sampai ke kulitnya. Khairun min an yajlisa alal qabri. Daripada dia di atas kubur. Menginjak-injak kubur. Ini saya tulis karena saya menengok fenomena di Pekanbaru. Pemakaman padat. Orang enak saja nginjak kubur. Satu diinjaknya. Satu diduduknya. Satu jadi asbaknya. Tiga kubur dia zalimi. Masalah azab kubur, banyak sekali yang sekarang ada kelompok tak percaya azab kubur. Saya buatkan ayat-ayat azab kubur, hadis-hadis azab kubur. Nanti file dalam bentuk ini, file ini saya tinggalkan dengan file dalam bentuk buku-buku saya. Semua buku-buku saya tinggalkan, boleh dicetak, boleh dibaca, boleh dijual. Terserah. Ini bukunya, ada bukunya buku Abdul Somad 30 fatwa seputar Ramadan. Seputar Ramadan, gimana masalah gosok gigi, masalah sahur, masalah pokoknya semua puasa. 30 tanya jawab seputar kurban, khilafiyah-khilafiyah masalah kurban. 37 masalah populer. Ini dia bukunya. 77 masalah salat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, letak tangan, mengangkat, apakah begini, apakah begini. Itu saya kaji semua. Nanti saya pindahkan, minta flash disk satu saja. Nanti yang lain ngopi dari bapak yang punya flash disk. Bagi yang internet tinggal tulis saja. Buka di situ www.abdulsomadlc, dapat nanti buku-buku, download gratis. 5 menit dapat. Ada jamaah yang udah download setengah jam tak dapat, rupanya paket habis. Nah, ini tentang masalah. Kita lanjutkan. Teruslah sampai ke bawah. Masalah talqin mayat. Talqin mayat ini saya tulis, datang orang meninggal di Pekanbaru. Bapaknya mau ditalkinkan, dia cabut golok. Siapa yang mentalkinkan, kupancung kepalanya. Karena talqin itu tak ada dalilnya. Saya buatkan hadis-hadis tentang talqin. Tentang membaca Quran di atas kubur, tentang keutamaan surat Yasin, tentang khutbah Idul Fitri sekali apa dua kali, tentang solat di masjid ada kubur, tentang kunut subuh, tentang qobliyah Jumat, bersalaman setelah solat, zikir jahar, subhanallah, subhanallah, berdoa bersama setelah solat, doa bersama di luar solat, berzikir menggunakan tasbih, angkat tangan ketika berdoa, mengusap wajah, malam nisfu Sya'ban, akikah setelah dewasa, pakai emas bagi laki-laki, foto, apakah foto sama dengan patung, peringatan maulid Nabi dan hari besar Islam, apakah benar ayah dan ibu Nabi kafir masuk neraka, maka sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, apa itu salaf dan salafi, apa itu syiah. Itulah semua dibahas. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sangat jelas, sangat gamblang bagi kita semua penjelasan dari Ustaz tadi. Kemudian muncullah, oh ternyata begitu. Nah, kalau sudah oh itu berarti ada pertanyaan. Maka kita buka sesi tanya jawab. Bagaimana? Tiga penanya dulu ya. Ya, satu. Kemudian dua. Tiga. Dah, depan dua, belakang satu. Langsung saja dengan menyebutkan nama dan dari mana. Yang tadi jangan dihapus, Ustaz, tolong. Yang tadi. Saya mau nanya yang masalah yang itu. Bukan yang isinya tadi, Ustaz. Yang terakhir tadi. Masalah isi buku 37. Iya. Saya mau nanya yang ini aja, Ustaz. Dari mulai bersalaman setelah sholat, zikir zahar, berdoa setelah sholat, doa bersama, berzikir menggunakan tasbih, mengangkat tangan, mengusap wajah, malam nisfu Sya'ban. Yang poin yang dari atas sampai ke bawah itu menurut Ustaz dalilnya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Langsung aja. Yang pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz ini menyangkut tentang basmalah tadi. Jadi bukan masalah zahirnya atau sirnya itu. Jadi kalau kita tengok di terjemahan Al-Quran cetakan Menteri Agama 80 dan tidak salah saya itu, ataupun termaktub di semua kitab Indonesia ini Al-Quran itu, bahwasanya Fatihah itu memang ayat kesatunya minang memang basmalah ayat kesatunya. Jadi saya pun sudah membaca di situ itu, padahal basmalah itu adanya di mana? Surah Yunus atau Yusuf? Lupa saya, atau Sulaiman yang ada basmalah. Nah, tapi di Indonesia ini memang bismillah itu masuk di ayat pertama. Makanya Fatihah itu ayat satunya basmalah sampai walabdolin penutupnya. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz itu, mengapa ini bisa terjadi sedangkan sengketanya ataupun multi tafsirnya begitu besar? Akhirnya kita bisa toleransi, tidak disirkan, tidak apa-apa, tidak baca basmalah, tidak apa-apa. Tapi pedoman induk kita yang dikeluarkan oleh Menteri Agama itu memang ya semua cetakan saja itu. Bismillah itu tetap menjadi nomor satu. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi'i dari Dayun. Yang mau saya pertanyakan di luar dari topik, masalah khutbah Jumat. Bagaimana menurut empat mazhab? Ya, ada yang mengatakan mazhab selain Syafi'i itu bahasa Arab semua. Kalau mazhab Syafi'i, dia hanya dalil-dalil saja, rukunnya saja bahasa Arab. Lainnya boleh terjemah. Khutbah Jumat? Khutbah Jumat, rukunnya. Nah, kalau di luar mazhab Syafi'i kan berbahasa Arab saja sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan hanya rukun-rukun khutbahnya. Hamdalah, selawat, artinya itu yang bahasa Arabnya. Lainnya boleh tafsir bahasa umum gitu. Ini mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Ya, dari tiga penanya tadi langsung saja akan dijawab oleh Ustaz. Diulangi lagi toh. Yang pertama adalah mengenai dalil-dalil dari tadi, permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi, salaman terus. Ya, terus yang kedua adalah tentang multi tafsirnya tentang basmalah ya, tentang basmalah. Apakah bagian ayat atau tidak? Yang ketiga adalah tentang khutbah Jum'ah menurut empat mazhab. Langsung saja, Ustaz. Kami persilakan. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Hadis ini kata Imam Nawawi am, umum. Hadis yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali ada hadis mentakhsisnya. Kalau ada hadis mentakhsisnya, janganlah kamu bersalaman setelah sholat, barulah batal hadis yang pertama itu. Tapi kalau tidak ada mentakhsisnya, maka itu namanya al-am bila mukhassis, mengkhususkan hadis tanpa ada pengkhususan. Maka hadis yang umum itu boleh bersalaman sebelum sholat, boleh bersalaman setelah sholat, boleh bersalaman sebelum makan, boleh bersalaman sesudah makan, asal jangan bersalaman sedang sholat saja, itu baru tak boleh. Itu kata Imam Nawawi. Adakah pernah Nabi melarang sahabat ingin bersalaman dengan Nabi setelah sholat? Setelah Nabi sholat, ditegak, datang Anas bin Malik mencium tangan Nabi. Aku cium tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu menunjukkan tak ada larangan. Seandainya Anas bin Malik waktu mau megang itu Nabi marah, "Heh, jangan pegang-pegang." Maka saat itu batallah hadis tentang bersalaman itu. Dua, zikir jahar ditulis oleh Imam As-Suyuti, nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri bizikri. Natijatul Fikri fil Jahri bizikri, tentang zikir-zikir jahar bersama. Lalu kemudian dalam hadis itu ada disebutkan beberapa hadis. Pertama, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku sendirian, aku pun mengingat dia sendirian. Wa iza zakartu wa iza zakarani fi mala'in. Kalau dia mengingat aku kelompok yang lain, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim. Aku akan mengingat dia dalam kelompok yang lebih ramai. Kata Imam Suyuti, apa makna lebih ramai? Allah mengingat hamba itu, menyebut hamba itu bersama para malaikat ketika dia berzikir beramai-ramai. Jelas-jelas disebut beramai. Dua, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian berzikir, kalau kalian lewat di taman surga, ikutlah kalian makan minum. Mana itu taman surga? Mana ada taman surga di dunia? Kata sahabat, kata Nabi, ada. Apa itu ya Rasulullah? Majalisus zikir, majlis-majlis zikir. Tiga, inna lillahi malaikatan, Allah Ta'ala punya malaikat, yatufuna alal ard, malaikat itu di atas kubur. Jika malaikat itu melihat ada majlis zikir, maka malaikat yang hadir itu, halumu ila hajatikum, marilah kemari, inilah hajat yang kalian cari. Mereka pun ikut bergabung dengan majlis-majlis zikir itu. Itulah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri bizikir, tentang doa bersama. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, sekelompok orang berkumpul, berdoa satu orang, diaminkan yang lain, maka Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini diperkuat dengan ayat Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan Allah. Siapa itu yang berdoa dikabulkan Allah? Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Tolonglah kami nanti menghadap Musa, amin. Kami akan pergi menghadap Fir'aun, ya Allah, amin. Tolong kami nanti selamatkan, ya Allah, amin. Yang mengaminkan Nabi Harun, yang berdoa Nabi Musa. Jibril berdoa, Muhammad mengaminkan. Tiga doanya. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang tak diampunkan. Amin. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tak mau bersalawat kepadamu. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya atau salah satu. Falam yudkhilahul jannah. Tapi dia tak masuk surga. Amin. Kata Muhammad. Itu dalil ada doa. Mengaminkan. Ada yang mengaminkan. Ada yang berdoa. Ada yang mengaminkan. Adapun orang berdoa setelah solat. Maka kata Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah doa yang paling dikabulkan Allah? Fi jaufil lail. Solat tengah malam. Tahajud. Ba'dal maktubah. Solat setelah solat fardu. Maka doa setelah solat fardu tunggal. Dikombinasikan dengan hadis doa bersama. Maka itulah beberapa dalil mereka. Dibenarkan oleh para ulama. Berzikir menggunakan tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Berzikir 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1. Pakai 1000. Lalu bagaimana zikir 1000? Abu Hurairah menyimpul tadi. Alfu uqdah, 1000 simpul. 1000 simpul itu dia petik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dalil berzikir pakai tasbih. Tak boleh pakai tasbih. Ikat aja simpul tadi. Dulu belum ada alat melubangi batu. Maka dia pakai simpul tadi. Mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis pertama. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha mulia. Innallaha yastahyi. Allah malu menengok hambanya. Idza rafa'a yadayhi. Ketika hamba itu mengangkat tangannya. Yarudduhuma sifran. Lalu tangan itu kosong. Mengangkat tangan. Hadis kedua. Sahabat duduk di bawah. Nabi di atas mimbar. Nabi mengangkat tangan pada istisqa. Sampai kami melihat bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Hadis ketiga. Rajulun as'as akhbar, ada seorang laki-laki rambutnya kusut berdubu. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit. Lalu dia minta, ya Rab, ya Rab. Hadis keempat. Sahabat Nabi mendengar Nabi bersabda, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Falam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Lalu kemudian Nabi mengusap wajahnya. Kata Imam Tirmizi, ini hadis daif. Tapi kata Imam Sunani, memang betul hadis itu daif. Tapi karena jalur turuknya banyak, sanadnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadisun hasan. Hadis kalau daif, sanadnya banyak, bisa naik menjadi hadis hasan. Hadis hasan bisa naik mengangkatnya menjadi hadis sahih. Maka ada muncul istilah sahih li ghairih. Sanad ini mungkin hasan, tapi karena ada jalur lain, naik menjadi sahih li ghairih. Itu kata Imam Sunani dalam kitab Subulus Salam. Hatta yamsah bihima wajhahu, Nabi tak menurunkan tangannya sampai diangkatnya mengusap wajahnya. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa komentar Imam Sunani dalam Subulus Salam? Allah malu menengok tangan itu balik kosong. Maka turun rahmat ke tangan itu. Rahmat itu yang diusapkan ke wajah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam nisfu Sya'ban. Dari kalangan tabi'in. Makhul. Khalid ibnu Ma'dan. Imam Atta. Mereka beramai-ramai pada malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan masjid di negeri Syam. Yatakahalun. Mereka memakai kahal celak. Yatabakhurun, mereka menghidupkan parfum wangi-wangian asap. Mereka pakai baju kebesaran. Datang mereka ke masjid melaksanakan solat berjamaah memuliakan malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala membukakan pintu ampunan. Hanya dua yang tidak diampuni Allah. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahid, orang yang belum berdamai menyambung silaturahim. Hadis itu disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wallahu'alam bishawab. Akikah setelah dewasa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Hadis itu ditolak oleh Imam An-Nawawi, tapi hadis itu disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. An-Nawawi mengatakan boleh akikah setelah dewasa bukan berdasarkan hadis itu, ijtihad. Boleh akikah setelah dewasa bagi siapa yang mau mengakikahkan dirinya. Memakai emas bagi laki-laki. Apa yang situ tadi? Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya basmalah. Basmalah ketiga. Yang pertama basmalah sepakat itu Quran. Tidak ada ikhtilaf bahwa basmalah itu ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sepakat bahwa itu bukan bagian dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahussamad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Yang satu sepakat ayat, yang satu sepakat bukan ayat. Bismillah yang ikhtilaf, bismillah pada Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu adalah ayat. Sedangkan menurut Maliki bukan ayat. Kenapa di terjemahan kita semuanya dikatakan bismillah nomor satu? Saudi Arabia bismillah nomor satu. Karena bapak belum menengok Quran Maroko. Quran Maroko bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka satu. Alhamdulillahirrabbilalamin satu. Arrahmanirrahim dua. Maliki yaumiddin tiga. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in empat. Ihdinas siratal mustaqim lima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh juga dia. Bukan enam, tetap tujuh. Cara toko tak pula saya bawa. Karena sakut saya bawa, masukkan ke koper, nanti diinjak-injak security. Tak saya bawa. Tapi kalau bapak nanti pergi umrah, ada rute ke Maroko, nah belilah Quran Maroko, di situ nampak. Karena mazhab Maliki tidak mengatakan basmalah. Khilafiyah antar ulama. Nata'amal, nata'awan fi matakna. Mari kita bekerja sama pada yang kita ikhtiar. Wana ata'adhar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Sah. Lima itu saja rukun khutbah. Ada yang dibaca pada keduanya, ada doa. Doa tak perlu dua, yang penting pada yang kedua saja. Yang pertama tak ada doa. Maka inilah rukun. Apa dalil orang yang mengatakan bahwa semua khutbah harus bahasa Arab? Kata dia, solat Jumat itu adalah pengganti zuhur. Maka yang dua rakaat zuhur itu kemana perginya? Ke khutbah. Kalau yang digantikan tak boleh bahasa Indonesia, maka yang menggantikan pun tak boleh bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Batal solat. Solat Gusrai batal. Karena berbahasa Indonesia di dalam solat. Itu dalil mereka. Karena yang digantikan itu adalah bahasa, maka yang menggantikan. Yang digantikan apa? Solat zuhur. Boleh bahasa Indonesia dalam solat zuhur? Tak boleh. Lalu kemudian apa dalil yang mengatakan boleh? Khutbah Jumat itu pengganti. Khutbah Jumat itu pengganti, tapi dihalalkan padanya kalam, bicara. Itu dalil mereka. Didalalkan bicara. Bagaimana bicara kalau tak sampai? Apakah di Mesir itu semuanya pakai bahasa Arab? Di Mesir tidak semuanya pakai bahasa Arab khutbah Jumat. Lalu pakai bahasa apa? Bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu apa? Bahasa tradisional Mesir. Kalau bapak ibu pergi ke kampung-kampung hari Jumat, mereka tak pakai bahasa Arab. Ihna dilwati makalimnas haga helwa kidalah. Ihna musmaugud fil alam kidah. Bukan bahasa Arab, bahasa Amiyah Mesir. Kalau dikatakan ulama Mesir semuanya bahasa Arab, enggak. Malah lebih Arab pula lagi masjid yang ada di Rimbo Panjang. Masjid Rimbo Panjang itu kalau bapak lewat situ ada yang tak mau pakai bahasa. Itu yang ikut inyak-inyak di Pariaman. Mereka tak mau pakai bahasa. Nah, jadi dalam masalah ini, Ustaz pakai yang mana? Saya jalan tengah. Khutbah pertama saya campur bahasa Indonesia. Khutbah kedua saya ulang balik rukun, saya tidak bahasa Indonesia. Kalau bapak tonton video di YouTube saya jalan tengah. Saya tidak bahasa Arab semuanya, saya pula tidak campur Indonesia semuanya. Khutbah pertama saya bahasa Arab, khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia. Khutbah kedua saya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashadu an la ilaha illa syarikalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq tawasaw bil sabr. Ya ayuhalladhina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.